Sekian lama ku mengenalmu, ada terbersih tanya, mungkinkah jadi milikku? Hitam putihmu telah ku selami, tak ada ragu lagi, kaulah putri yang ku cari.